إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، senantiasa kita memuji Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula keluarga dan para sahabatnya. Umat al-Islam, di berbagai macam belahan dunia, di negeri-negeri Islam, kaum muslimin, mereka dibunuhi, disiksa, diberikan berbagai macam hal-hal yang bisa menghancurkan kehidupan mereka. Di Palestina, di Gaza tepatnya, sekarang terjadi pembantaian oleh orang-orang Yahudi. Demikian pula di Myanmar, demikian pula di Irak, di Suria, di Afrika, di berbagai macam negeri-negeri dunia, membuat hati kita sakit. Dan terkadang sebagian orang bertanya-tanya, mengapa hal itu terjadi? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk membela kaum muslimin? Tapi mengapa pertolongan Allah tak kunjung datang kepada kita? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memungkiri janji-janjinya. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan merealisasikan janjinya. Umat al-Islam, yang menjadi sebuah pertanyaan besar buat diri kita, apakah yang salah pada diri kita? Apakah karena pasukan orang-orang kafir begitu lengkap dengan persenjataannya? Ataukah karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak peduli lagi kepada kita? Ataukah karena kesalahan itu akibat daripada kesalahan kaum muslimin itu sendiri? Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabadikan dua kejadian perang yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu perang Uhud, di mana jumlah kaum muslimin lebih kecil dibandingkan dengan kaum musyrikin Quraisy. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Ali Imran, awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kalian ditimpa musibah, yaitu kalah di perang Uhud, sementara kalian telah mendapatkan kemenangan dua kali lipat di perang Badar, kalian pun berkata, anna hadha, bagaimana kami bisa kalah? Allah berfirman, qul huwa min indi anfusikum. Katakan, kekalahan itu berasal dari diri kalian. Allah tidak mengatakan kekalahan itu berasal dari musuh kalian yang terlalu banyak jumlahnya, yang begitu lengkap persenjataannya. Tidak. Tapi Allah mengatakan kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Ternyata benar. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan pasukan untuk berjaga di sebuah gunung, yang kemudian Rasulullah menasihati mereka jangan turun menang maupun kalah. Akan tetapi ketika kaum muslimin menang di putaran pertama, mereka pun turun untuk membantu saudara-saudara mereka mengambil ghanimah. Tujuan mereka bukan karena dunia, tapi untuk membantu sesama mereka. Namun apa yang terjadi? Karena mereka menyelisih perintah Rasul salawatullahi alaihi wasalamuh, Allah pun kemudian timpakan kekalahan kepada mereka. Padahal mereka tidak berbuat syirik, padahal mereka tidak berbuat bid'ah. Mereka telah salah dalam berijtihad. Ummat al-Islam a'azzakumullah. Bagaimana jadinya apabila kesyirikan itu telah merajalela di tengah kaum muslimin? Kebid'ahan menjadi warna ibadah, maksiat menjadi sesuatu yang lumrah. La haula wala quwata illa billah. Kejadian yang kedua ya ummat al-Islam, yaitu di perang Hunain. Allah Ta'ala berfirman, لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Sungguh kami telah menolong kalian di tempat-tempat yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah, ketika kalian merasa bangga dengan jumlah banyak kalian, dan jumlah banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk kalian. فَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Maka bumi yang luas itu menjadi sempit untuk kalian. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدُبِرِينَ. Kemudian kalian pun lari tunggang langgang ke belakang. Umat al-Islam, padahal di perang Hunain kaum muslimin jumlahnya lebih besar 3 kali lipat daripada kaum musyrikin Hawazin. Kaum muslimin 12 ribu, sementara Hawazin hanya 4 ribu orang saja. Ternyata Allah timpakan kekalahan. Kenapa? Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. Ingatlah, ketika kalian merasa ujub, merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Rupanya rasa ujub itu yang menyebabkan mereka kalah. Subhanallah ya ummat al-Islam, a'azzakumullah. Pelajaran berharga untuk kita. Kekalahan kaum muslimin, terutama di zaman ini pun tidak ada bedanya. Ketika kaum muslimin kalah di perang Uhud, ketika kaum muslimin kalah di perang Hunain, akibat daripada mereka menyelisih perintah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka dari itu ya akhal Islam, kita tidak ingin negeri kita menjadi korban selanjutnya. Karena kita melihat di negeri kita kesyirikan yang begitu merajalela, kebid'ahan dan kemaksiatan yang luar biasa, kita khawatir negeri kita menjadi korban selanjutnya. Namun tentu kita berusaha terus berdoa kepada Allah. Kita terus minta kepada Allah kekuatan untuk terus mendakwahkan manusia kepada kebaikan, agar sebab-sebab pertolongan Allah itu datang kepada kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Ternyata pertolongan Allah itu datang. Di sana ada syaratnya yang harus dipenuhi. Apa itu? Apabila kalian, yaitu kaum muslimin, menolong agama Allah. Na'am wallahi ya akhal Islam. Ia adalah merupakan pengorbanan dari diri kita untuk membela agama Allah dengan berbagai macam usaha kita, dengan harta, dengan ilmu, dengan berbagai macam apa yang kita mampu untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah ya akhul Islam, pertolongan Allah pasti akan datang kepada kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam ini nanti akan dijadikan hina di hadapan orang-orang, di hadapan musuh-musuhnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian disibukkan dengan jual beli cara riba, kalian pun mengambil ekor sapi, kalian pun disibukkan dengan tanaman, artinya kalian telah menjadi orang yang cinta dunia, dan kalian pun tinggalkan berjihad di jalan Allah, berjuang membela agama Allah, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian, kata Rasulullah. Kemudian Allah tidak akan angkat kehinaan itu. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Selama kaum muslimin meninggalkan agamanya, selama kaum muslimin tidak peduli dengan agamanya, di sanalah kehinaan akan menghampiri kita ya umat al-Islam. Maka dari itu ya akhwat Islam, inilah sebab kemenangan umat Islam untuk kembali kepada agama Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah salawatullahi alaihi wasalamu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummat al-Islam, di sebuah peperangan di zaman Umar bin Khattab, kaum muslimin mengalami kekalahan. Itu adalah perang Jisr yang berada di sebuah jembatan. Terdengarlah kekalahan kaum muslimin kepada Umar. Maka Umar bin Khattab berkata, pasti kekalahan ini akibat daripada kaum muslimin sendiri. Lalu Umar pun pergilah ke tempat. Lalu beliau memeriksa. Ternyata kaum muslimin tidak peduli dengan saf mereka. Mereka tidak memperhatikan saf mereka. Maka Umar mengatakan, karena ini kalian kalah. Kemudian beliau pun menyuruh untuk merapikan saf. Setelah itu pun Allah subhanahu wa ta'ala menangkan kaum muslimin. Bayangkan, hanya meninggalkan kelurusan saf saja, kaum muslimin kalah. Ini sebuah pelajaran lain yang berharga untuk kita ya akhul Islam. Jangan meremehkan masalah agama sekecil apapun juga. Banyak kaum muslimin menganggap remeh masalah-masalah yang kecil menurut mereka. Padahal itu adalah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ummat al-Islam a'azzakumullah. Kita tidak berputus asa tentunya untuk terus berjuang dan berjihad di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak berputus asa karena yang kita harapkan adalah dua di antara dua kemenangan. Salah satu dari dua kemenangan. Yang pertama yaitu kemenangan di dunia dengan hujah dan burhan dan diberikan tamkin kekokohan di muka bumi. Atau kemenangan yang kedua, kita diberikan oleh Allah kemuliaan untuk wafat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Itu merupakan kemenangan yang besar ya umat al-Islam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah kabar gembira dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ummatun marhumah laisa laha adabun fil akhirah innama adabuha fid dunya bil fitani wal qatli wal zalaziri. Kata Rasulullah, sesungguhnya umatku umat yang disayangi oleh Allah, mereka tidak akan diadab di dalam kehidupan akhirat, tapi adabnya hanya di dunia dengan fitnah, dengan dibunuh dan dengan gempa bumi. Semoga mereka yang terbunuh telah diampuni dosa-dosanya. Semoga mereka yang telah dibunuh oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang Syiah dan Rafidah itu telah diampuni dosanya. Tapi yang malang adalah mereka yang masih bergelimang dalam kesyirikan. Yang malang adalah mereka yang masih bergelimang dalam bid'ah dan kemaksiatan. Siapa yang akan menolong mereka kelak pada hari kiamat kecuali amalan mereka sendiri? Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma kfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ansur al muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur al muslimin fi Falastin wa fi Suria wa fi kulli biladil Islam ya rabbal alamin. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikin wal warwafid wal mubtadi'in ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.